wala tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa syaral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Di antaranya nikmat duduk bersama di taman dari taman-taman surga, mempelajari agama Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini memberatkan amalan timbangan kita, mempermudah hisab kita, dan salah satu sebab dari sebab-sebab Allah memasukkan kita ke dalam surga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada siang hari ini, bumi Allah akan menjadi saksi adanya orang-orang yang melakukan kebaikan di atasnya, yang menjadikan bumi itu menjadi tenang. Bumi itu akan menangis, bumi itu akan bersedih ketika adanya orang-orang yang baik itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, hari di mana bumi itu akan memberitakan segala apa yang terjadi di atasnya. Jadilah kita manusia-manusia yang senantiasa melakukan kebaikan di atas bumi, supaya bumi itu menjadi saksi dari kebaikan kita. Dan jangan kita melakukan kejelekan di atas bumi, sehingga bumi akan menjadi saksi dari kejelekan yang kita lakukan. Hadirin wal hadirat yang semoga dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ditanya, apa harta yang paling berharga yang dimiliki oleh orang tua? Jawabannya adalah anak. Kalau kita ditanya, apa harta yang paling bermanfaat bagi orang tua ketika dia berada di usia tua, tubuhnya sudah membungkuk, pandangannya sudah rabun, tubuhnya melemah, jawabannya adalah anak. Kalau kita ditanya, apa harta yang paling berharga yang dimiliki orang tua setelah meninggalnya? Jawabannya adalah anak. Anak itu lebih berharga daripada harta. Terkhusus ketika orang tua berada di usia tua, disitulah akan tergambar berharganya nilai seorang anak. Harta itu tidak bisa menjamin hati itu menjadi tenang, Tapi anak yang soleh itu jaminan, menjadikan hati orang tua itu menjadi tenang. Harta yang banyak tidak bisa menjamin orang tua itu bisa tersenyum dan bergembira. Tapi anak yang soleh adalah suatu jaminan kebahagiaan dan kegembiraan bagi orang tuanya. Maka itu Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika ditanya oleh Rasulullah, hal tazawwadtah, sudahkah kamu menikah? Dia berkata, iya, saya sudah menikah. Rasulullah bertanya, apakah dia seorang perawan atau seorang janda? Dia janda ya Rasulullah. Dia seorang janda. Maka Rasulullah pun menanyakan tentang sebabnya, kenapa bukan perawan? Karena perawan itu jauh lebih baik. Salah satu hikmahnya, karena sosok orang yang dewasa itu jauh lebih bermanfaat daripada orang yang sifat kekanak-kanakan. Dalam riwayat yang lain ditanyakan kepada seorang sahabat, apakah kamu sudah menikah? Iya. Atau apakah kamu ingin menikah? Iya, saya akan menikahi seorang gadis. Apa saya akan menikahi seorang wanita yang cuma ada sisi kekurangan wanita ini? Wanita ini kaya, wanita ini cantik, dan wanita ini bagus nasabnya. Terkumpul tiga hal yang banyak dicari oleh para laki-laki untuk menikahi wanita: kaya, cantik, dan bagus nasabnya. Cuman dia punya satu kekurangan. Apa kekurangannya? Dia mandul, tidak mempunyai anak. Maka Rasulullah pun melarang sahabat ini menikah dengan wanita ini. Kenapa? Karena kecantikan itu akan pudar, kekayaan itu akan habis. Untuk apa dengan wanita yang tidak punya anak? Sedangkan simbol kebahagiaan itu apa? Anak. Maka itu para orang tua, selagi engkau mampu memperbanyak anak, perbanyak anak. Selagi mampu perbanyak anak, perbanyak anak. Jangan pikirkan ketika dia kecil, tapi pikirkan ketika kamu tua. Itu yang kamu pikirkan ketika kamu tua. Karena akan nampak di situ besarnya manfaat seorang anak. Anak adalah harta yang sangat berharga, tabungan yang paling berharga bagi orang tua. Di sini ada beberapa pembahasan yang kita akan jelaskan. Pembahasan yang pertama, beberapa hal yang butuh diketahui oleh orang tua. Beberapa hal yang butuh diketahui bagi orang tua atau calon orang tua. Yang pertama yang butuh dia ketahui, adanya pergantian masa, adanya pergantian generasi, perubahan zaman, itu akan terjadi perubahan orang-orang yang berada di zaman itu. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La yati alaikum zamanun," tidak datang kepada kalian suatu masa, berganti suatu generasi, "illa walladhi ba'dahu syarru minkum," kecuali masa setelahnya itu pasti jauh lebih jelek dari masa sebelumnya. Tidaklah berganti suatu masa, suatu generasi, kecuali sudah ketetapan, takdir, ketentuan dari Allah, kecuali masa setelahnya jauh lebih rusak, jauh lebih jelek daripada masa sebelumnya. Ini yang pertama harus dipahami, yang harus diketahui. Ingat hai orang tua, masa Anda dulu 30 tahun yang lalu itu beda dengan masa anak-anak kalian sekarang. Itu sudah menjadi ketentuan dan ketetapan pemilik alam semesta. Tidak berganti suatu masa, kecuali pasti masa setelahnya jauh lebih jelek dari masa sebelumnya. Dalam segala hal, dalam segala sisi, itu pasti beda. Dalam masalah adab, dalam masalah akhlak, dalam masalah kepintaran, kecerdasan, ketaatan, kekuatan ibadah, pasti beda. Maka itu sangat lucu kalau ada orang tua yang dia suruh belajar anaknya di pesantren atau di sekolah, dia tepuk pundaknya, dia berkata, "Kamu harus jadi Imam Syafi'i." Jangan pulang ke rumah kalau kau tidak bisa jadi Imam Syafi'i. Kamu harus jadi Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Taimiyah. Pak, kubur baik-baik cita-cita tak. Ini hanya sekedar angan-angan belaka. Anak tak itu bukan hidup di masa tabi'in, masa-masa keemasan. Anak tak itu bukan hidup di masa atba'ut tabi'in, masa-masa keemasan. Anak tak sekarang saja ini mampu menjaga sholat lima waktu, itu sudah sebuah nilai yang sangat berharga bagi orang tua. Anak tak saja sudah mampu untuk berdoa tanpa disuruh, itu sudah suatu harapan yang besar. Anak tak sudah mampu pergi ke masjid sendiri tanpa kali suruh. Itu sudah impian dan cita-cita yang besar. Jangan kamu tuntut anakmu jadi Imam Ahmad. Zaman yang membedakan mustahil. Jangan tuntut anakmu menjadi Imam Malik. Zaman yang membedakan tidak mungkin. Seperti Ibnu Taimiyah, zaman yang tidak mengizinkan. Karena Nabi telah menegaskan, tidaklah berganti suatu masa dan generasi. Ayo lanjut, kecuali apa? Pasti zaman setelahnya, itu jauh lebih jelek dan jauh lebih rusak dari zaman setelah sebelumnya. Karena banyak orang tua terlalu menuntut tinggi kepada anaknya, bersama dia tidak memahami poin pertama ini, yaitu poin pergantian masa. Adanya pergantian masa dan generasi. Ini harus orang tua pahami, ya? Ya, saya ulangi. Bapak-bapak, pahami ini. Generasi, setiap berganti masa dan generasi, itu pasti zaman setelahnya jauh lebih rusak dari zaman sebelumnya. Kita sekarang berada di zaman-zaman penuh dengan kerusakan. Zaman-zaman penuh dengan kemaksiatan. Kalau anak kita saja mampu menjaga sholatnya waktu, itu sebuah impian, sebuah harapan, sebuah keberhasilan dalam mendidik. Kalau sudah mampu itu, menjaga sholatnya waktu. Sudah mampu berdoa sendiri. Sudah mampu membaca Al-Quran. Itu sudah sebuah keberhasilan. Kalau kita mau jadikan patokan seperti ulama-ulama terdahulu, itu adalah sebuah impian yang butuh dikubur. Ya, jadi pahamilah ini, pergantian masa. Ada kalanya orang tua marah-marah dengan anaknya. Kamu itu tidak adil, kamu kerja HP terus, Ji. HP sih, HP. Ibu itu dulu waktu kecil tidak tementonya namanya HP. Ya wajarlah, Bu. Ibu kan tidak ada HP dulu. Tidak mengenal HP. Zaman sekarang zaman HP. Tidak bisa lepas. Disitulah ujian. Tapi pahamilah. Pahami satu poin. Ketika orang tua berhasil di masa seperti ini, dia mendidik anaknya di masa sekarang ini, jauh lebih besar pahalanya dibanding orang yang mendidik anaknya di masa tabiin. Orang yang mampu mendidik anaknya di masa sekarang, menjadi anak ini menjadi anak yang soleh dan solehah, berhasil dia, maka ketahuilah jauh lebih besar pahalanya dari orang-orang yang mendidik anaknya di masa tabiin dan berhasil, karena tantangan yang membedakan. Tantangan yang membedakan. Semakin besar tantangan dan semakin dia berhasil, maka jauh pahalanya lebih besar daripada orang yang berhasil tanpa suatu tantangan. Semakin besar itu tantangan, semakin besar pahalanya. Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Allah jika mencintai seorang hamba, Allah uji dia. Allah uji dengan anaknya. Dia berhasil, tanda kecintaan Allah terhadapnya. Selesai ya poin pertama. Jadi paham orang tua, kita harus pahamkan bahwa jangan menuntut anak sama dengan masa-masa sebelum kita. Itu mustahil. Ya. Cita-cita dan angan-angan impian orang tua itu jangan terlalu tinggi di zaman sekarang. Yang penting cita-cita kita, anak kita sudah mampu menjaga sholat 5 waktu, sudah mengenal tauhid, apa itu syirik, mengenal apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, itu adalah sebuah keberhasilan. Karena memang tuntutan zaman, zaman ini tuntutan zaman. Yang kedua, hal yang kedua yang kita butuh ketahui sebelum kita masuk poin inti kita. Anak itu adalah suatu nikmat. Nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah suatu nikmat. Anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adanya pensyariatan akikah. Itu sebagai bentuk kesyukuran terhadap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita tidak diciptakan oleh Allah menjadi manusia-manusia yang hidup di masa Fir'aun, yang setiap anak laki-laki yang lahir akan disembelih. Kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat anak ini. Kita bersyukur kepada Allah kita tidak hidup di masa-masa jahiliyah, yang setiap anak perempuan yang lahir akan dikubur hidup-hidup. Subhanallah, kita hidup di masa penuh dengan nikmat. Dari nikmat-nikmat Allah, maka itu jangan batasi nikmat ini. Anak itu nikmat, jangan batasi. Dua mi saja anakku, satu mau saja, enggak bisa kuurus. Jangan sampai. Jangan engkau membatasi nikmat. Anak itu nikmat. Semampu, selagi engkau mampu mengurus nikmat ini, mensyukuri nikmat ini, maka lakukan hal tersebut. Jadi poin kedua ini adalah poin yang butuh kita ketahui. Anak adalah nikmat. Apapun yang terjadi pada anak kita, yakinlah dia adalah nikmat. Anak tak cacat, itu nikmat. Anak tak bodoh, itu juga nikmat. Jangan engkau berkeluh kesah. Anak tak nakal, itu juga nikmat. Jangan engkau berkeluh kesah. Yakini ini, poin ini. Anak itu adalah sebuah nikmat yang butuh kita syukuri. Dalam segala kondisi dan keadaan. Poin yang ketiga. Hal yang butuh diketahui oleh orang tua. Ingat, hidayah itu di tangan Allah, bukan di tangan orang tua. Dicatat baik-baik. Orang tua itu tugasnya hanya mengharap. Allah yang menentukan. Ingat, hidayah itu bukan dijual di sentral, di pasar, yang kamu bisa beli, dibagikan di anak-anak kamu persatu. Hidayah itu, ketahuilah, di tangan Allah. Kamu hanya diperintahkan membimbing, mengarahkan, berdoa, mengharap kepada yang memberikan hidayah. Siapa Anda dengan para nabi? Nabi Nuh adalah rasul yang pertama. Nabi Nuh adalah nabi pilihan, ulul azmi. Nabi Nuh, nabi yang sangat panjang umurnya. Nabi Nuh, nabi yang punya metode dakwah yang sangat bagus. Tapi orang yang di rumahnya tidak ada yang beriman kepada Nuh, termasuk anaknya. Hidayah itu mahal. Dalil-dalil yang menjelaskan poin ketiga ini harus dipahami orang tua. Ya? Bahwa orang tua itu, kita orang tua tugasnya hanya berharap kepada Allah, Allah yang menentukan. Kalau anak kita sudah masuk pesantren, anak kita sudah kita bimbing, anak kita sudah kita arahkan, sejak kecil beranjak dewasa, besar jadi preman, kita hanya mengharap Allah yang menentukan. Kita sudah melakukan sebab-sebab hidayah, tapi Allah menginginkan lain. Ada hikmah di balik itu. Karena bisa jadi anak yang nakal menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga jika dia mampu bersabar. Anak yang nakal bisa menjadi sebab orang tuanya masuk ke dalam surga ketika dia mampu apa? Bersabar. Hidayah itu di tangan Allah. Banyak dalil-dalil yang menjelaskan hal ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nur ayat 46. Wallahu yahdi may yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 13. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha. Seandainya kami menghendaki, kami akan berikan hidayah kepada setiap jiwa. Kalau kami kehendaki. Ya, tapi tidak semua. Allah berikan hidayah? Tidak. Ini harus dipahami. Bahwa orang tua itu tugasnya mengarahkan, membimbing. Nah, sholat kina. Nah, mengaji kina. Nah, ini ki, membimbing, arahkan. Maka ketiga orang yang tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat adalah ad-dayus. Salah satu dayus. Orang tua yang membiarkan terjadi kemungkaran di dalam rumahnya. Orang tua yang tidak ada perhatian terhadap anaknya. Ini dayus namanya. Perintahkan sholat. Nah, setelah disuruh sholat, pergi mengklereng, ya sudah. Urusannya pun saya sudah suruh. Hidayah di tangan Allah. Saya sudah arahkan dia, saya sudah bimbing dia. Tapi jangan melakukan perbuatan dayus. Jangan katakan kalau baik, baik kok. Kalau buruk, buruk kok. Tidak boleh. Dia harus menyadari bahwa hidayah itu bukan dengan diam. Datangnya hidayah itu bukan dengan diam. Datangnya hidayah itu bukan dengan vakum. Tapi datangnya hidayah itu dengan dijemput. Dicari. Arahkan terus anak itu. Supaya bisa mendapatkan sebuah hidayah. Karena hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengetahui poin ini, kembali akan tergambarkan dalam pikiran kita kembali tentang besarnya manfaat kalau banyak anak. Kembalilah di situ. Besarnya manfaat itu kalau banyak anak. Kalau masih bisa diumminya melahirkan, tambah terus. Perbanyak anak. Setiap anak itu punya rezeki tambahan. Manfaatnya itu besar sekali dalam Islam. Di antaranya kalau kita tahu poin ini, bahwa hidayah itu di tangan Allah. Kalau anakmu dua anakku, jangan banyak-banyak. Repot ke. Dua saja. Dua-duanya tidak dapat hidayah dari Allah. Siapa yang urus? Siapa yang doakan? Kamu membatasi hidayah. Tapi kalau 10 anak kamu, 10-nya dapat hidayah. Allahu Akbar. Atau 5-nya dapat hidayah, yang 5 tidak, masih Allahu Akbar. 8 tidak dapat hidayah, tapi 2 dapat hidayah, masih Allahu Akbar, masih ada 2 hidayah. 9 tidak dapat hidayah, 1 dapat hidayah, masih Allahu Akbar. Tapi kalau 2 anakmu, dua-duanya tidak dapat hidayah, jadi preman pasar. Istrimu monoposmi, kamu juga tidak bisa mi. Kira-kira apa? Kamu pikir? Ini dipahami makna hidayah. Jadi harus pahami bahwa hidayah itu di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia harus memahami hal ini. Maka itu syariat itu mengajarkan kepada kita melakukan sebab-sebab supaya anak mendapatkan hidayah. Di antaranya dengan berdoa kepada Allah. banyak-banyak berdoa kepada Allah, bukan dengan banyak-banyak ulang tahun. Tidak akan ada pengaruh ulang tahun dengan hidayah, tapi pengaruh hidayah itu dengan doa. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran, apalagi doa-doanya doa Al-Quran, yang mengajarkan kepada kita meminta anak yang soleh, anak yang baik. Baca surat Al-Furqan ayat 74. Di situ ada doa meminta anak yang soleha. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ada surat Maryam ayat 5 dan 6. Ada doa minta anak yang soleh, bukan ulang tahun. Ada surat Al-Imran ayat 38. Ada doa minta anak yang soleh. Ada surat Al-Baqarah ayat 128. Ada doa minta anak yang soleh. Ada surah As-Saffat ayat 100. Ada doa minta anak yang soleh. Ada surah Ibrahim ayat 40. Ada doa minta anak yang soleh. Subhanallah. Kesimpulan. Manusia itu kita orang tua hanya berharap. Berharap kepada Allah anak saya menjadi anak yang soleh dan soleha, yang konsekuensinya harus menempuh sebab-sebab anak mendapatkan hidayah. Berkata seorang penyair, tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu ingin selamat, tapi kamu tidak menempuh jalan-jalan keselamatan. Bagaimana mungkin perahu itu bisa berjalan di daratan? Kamu ingin anakmu menjadi anak yang soleh dan soleha, tapi kamu tidak masukkan di pesantren, tapi kamu masukkan di klub sepak bola. Kamu tidak menempuh jalur-jalur hidayah. Kamu pahami, kamu hanya mengharap, mengarahkan hidayah di tangan Allah. Tapi kamu diperintahkan menempuh jalur-jalur hidayah. Setelah kamu jemput jalur hidayah, kemudian Allah tidak memberikan hidayah kepada anakmu, ketahuilah, bisa jadi anak itu menjadi sebab engkau masuk ke dalam surga, jika engkau mampu bersabar. Ingat, kalau anak kita nakal, bersabar. Bersabar di atas kenakalan itu, sambil mengharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala terus pintu hidayah sampai meninggal. Mudah-mudahan itu menjadi sebab-sebab Allah memasukkan anda ke dalam surga. Poin berikutnya, kedudukan seorang anak dalam syariat Islam. Kedudukan seorang anak dalam tinjauan Islam. Anak itu Allah sudah takdirkan. Allah sudah takdirkan ketetapan dari Allah. Tidak semua anak yang lahir itu semua soleh. Ada yang soleh dan ada yang salah. Itu ketetapan. Sudah ketetapan dari Allah yang tidak bisa diganggu. Tidak semua bapak yang soleh menghasilkan anak yang soleh. Bisa jadi bapak yang soleh anaknya salah. ketetapan. Sudah ketetapan dari Allah, ada kalanya orang tua yang salah, orang tua yang jelek, menghasilkan anak yang soleh. Anak itu tidak selamanya menjadi harapan bagi orang tuanya. Ada kalanya anak itu menjadi ujian bagi orang tuanya. Pahamilah. Anak itu ada kalanya berada di antara harapan dan ujian. Ada kalanya orang tua mengharap dia, tapi malah menjadi ujian. Ada kalanya orang tua mengatakan, ini anak saya ini, kalau kulihat-lihat, tidak ada ni harapan ini. Tidak ada ni harapan. Hancur, rusak, jelek. Tidak ada ni. Tidak ada ni ustaz, tidak ada ni kuharap anakku ini. Subhanallah. Berganti hari demi hari, anaknya berubah menjadi harapan. Sudah menjadi ketentuan dari Allah, anak itu adalah harapan dan ujian. Harapan dan cobaan. Nikmat dan ujian. Itu anak. Tidak ada itu anak nikmat terus. Mustahil. Tidak ada itu anak ujian terus. Mustahil. Anak itu adalah sebuah nikmat dan ujian. Harapan dan cobaan. Ada kalanya anak ketika kecil, 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, harapan orang tua. Sampai orang tuanya bangga-banggakan, lihat anak saya, harapan dia. Beranjak usia 20 tahun, dia menjadi ujian bagi orang tuanya. Berubah menjadi anak yang nakal. Ketahuilah, anak itu adalah sebuah harapan dan ujian. Ada kalanya seorang anak betul-betul di sekolah, dia pukul temannya, dia pukul gurunya, dia pukul siapa saja. Ganti-ganti sekolah. Tidak ada yang tahan mendidik anak ini. Orang tuanya berkata, tidak ada yang harapan anakku ini. Ujian betul anak. Beranjak dewasa, anaknya menjadi sebuah harapan. Ketahuilah, anak itu posisinya adalah sebuah harapan dan ujian, nikmat dan ujian. Begitulah bapak-bapak dan ibu-ibu, surga itu mahal. Mahal itu surga. Surga itu tidak bisa diraih dengan nikmat saja, tapi surga itu diraih juga dengan ujian. Kufatil jannah bil makarih. Surga itu diitari dengan hal-hal yang melelahkan. Mendiri anak melelahkan, mendiri anak meletihkan, capek. Tapi ketahuilah, itu adalah sarana yang terbesar untuk masuk ke dalam surga. Jika kita mampu untuk bersabar. Ya, bersabar. Anak itu adalah harapan dan ujian. Anak bisa menjadi harapan, berubah menjadi ujian. Anak ujian bisa menjadi harapan. Anak nikmat bisa menjadi azab. Anak azab bisa menjadi nikmat. Disinilah peran penting yang namanya doa. Senjata paling ampuh itu orang tua, bukan ustadz. Bukan sekolah, bukan guru, bukan buku. Harapan orang tua, senjata orang tua yang paling ampunya itu adalah doa. Tidak ada misi yang kalah. Apalagi doa orang tua itu pasti dikabulkan. Ada kalanya anak itu baik karena doa orang tua. Ada kalanya anak itu jelek karena doa orang tua. Karena doa orang. Kalau anak tak baik, bukan artinya disuruh ki berhenti berdoa. Karena yang baik itu bisa menjadi jelek kalau kita berhenti berdoa. Seulangi, anak yang baik, anak tak baik, sudah menghafal 30 juz, soleh, itu bukan berarti Anda disuruh berhenti berdoa. Karena ketahuilah, yang baik itu bisa berubah menjadi jelek. Berdoa terus. Kalau anak tak jelek, bukan artinya Anda diperintahkan bosan untuk berdoa, capek lelah untuk berdoa. Terus berdoa, karena yang jelek itu bisa menjadi baik karena doa. Bisa menjadi baik karena doa. Ada beberapa poin yang butuh diperhatikan berkaitan dengan doa. Satu, yang pertama, nama itu adalah doa. Nama itu adalah doa. Maka carilah nama yang baik untuk anak kamu, karena nama itu adalah doa. Ketika anak kamu dipanggil oleh temannya, berarti anak kamu didoakan. Ketika anak kamu dipanggil oleh gurunya, berarti dia didoakan. Nama itu adalah doa bagi anak kamu. Ya, doa, nama itu doa. Maka itu pintar-pintar carikan nama yang baik untuk anak tak, dan ubah nama-nama yang jelek untuk anak tak, yang tidak mengandung padanya doa. Maka itu wajar. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah nama yang paling mengandung penghambaan. Abdullah dan Abdurrahman. Ketika setiap kali dipanggil, ya Abdullah, doa agar anak ini kokoh di atas tauhid hamba Allah. Nama itu doa. Ketika kamu mencari nama untuk anak kamu, kamu buka semua buku, satu bulan, dua bulan, tiga bulan, mulai dari istri kamu ngidam, kamu sudah siapkan nama, carikan nama. Pas melahirkan, kamu namakan dengan Aco. Kamu namakan dengan nama John. Kamu namakan dengan nama Diana. Kamu namakan dengan nama Dewa. Kamu namakan dengan nama orang kafir. La haula wala quwata illa billah. Ketahuilah, termasuk hak seorang anak yang nanti dia akan menuntut kepada orang tuanya adalah masalah penamaan. Pak, saya begini, Pak. bejat kak begini karena namaku. Namaku Dewa. Teman-teman mengenalku sebagai Dewa. Namaku begini, dikenal. Namaku Fir'aun, namaku Namrud, namaku ini. Dia akan tuntut kamu nanti dari kemudian. Kenapa kau kasih nama anakmu nama begini? Nama itu adalah sebuah doa. Carilah nama-nama yang baik, yang mengandung doa padanya. Setiap kali kau memanggil anak kamu, berarti kamu mendoakannya. Setiap kali temannya memanggilnya, berarti dia mendoakannya. Setiap kali gurunya memanggilnya, berarti dia mendoakannya. Menjadi sebab-sebab dia dapatkan hidayah. Maka itu wajar. Seorang yang telah hijrah fisiknya, maka hendaknya dia hijrah namanya. Seorang yang telah hijrah akhlaknya, hendaknya dia hijrah namanya. Karena nama itu memberikan pengaruh kepada hijrahnya. Karena nama itu adalah sebuah doa. Ingat, hilangkan keyakinan-keyakinan kesyirikan di masyarakat. Kalau kecil anak itu bagus dinamakan dengan Baso, Aco supaya tidak sakit. Nanti dewasa baru diubah namanya. Ini keyakinan-keyakinan jahil, tidak dibolehkan. Bantah. Sejak kecil, sebelum lahir, siapkan namanya Abdullah, Abdurrahman, Sulaiman, Daud, Muhammad, Ahmad. Banyak sekali nama-nama yang baik. Aisyah, Khadijah. Tidak dibolehkan. Tidak ada pengaruh. Ya, nama ini membuat seorang sakit dan semisalnya. Ini yang pertama. Nama, carilah nama yang baik. Dengan tujuan anak itu menjadi harapan bagi kita dengan nama yang baik. Yang kedua, berkaitan dengan doa. Bahwa panggillah anak kamu dengan panggilan-panggilan yang baik. Karena panggilan itu adalah sebuah doa. Laranglah kepada teman-temannya, saudaranya, omnya, tantenya, kakeknya, ibunya untuk memanggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Karena panggilan itu adalah sebuah doa. Jangan sampai ada yang panggil anak tak tuyul. Larang, tidak boleh. Kok dipanggil tuyul? Ya? Atau dipanggil-panggil dengan panggilan-panggilan yang jelek. Itu tidak dibolehkan. Karena panggilan itu adalah sebuah doa. Seorang orang tua yang memanggil anaknya dengan Abdullah, jauh lebih afdal makna doanya daripada dia panggil anaknya dengan Dul. Dia ringkas Abdullah menjadi Dul. Dia panggil anaknya dengan panggilan Ya Aisyah. Itu jauh lebih afdal jika daripada panggil dengan panggilan Caca. Cica. Hendaknya dia panggil panggilan yang baik, yang terkandung padanya makna doa. Ya. Yang ketiga, dia berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya anaknya mendapatkan hidayah. Peringatan. Peringatan orang tua. Bagaimanapun marahnya Anda. Dan bagaimanapun nakalnya anak Anda. Jangan sekali-kali mendoakan doa kejelekan. Karena doa Anda itu dikabulkan. Jauh lebih baik Anda pukul dia. Anda culik dia. Anda hukum fisik dia daripada anda katakan kurang ajar ini anak. Bejat ini. Pencuri. Setong ini. Setang. Anaknya mencuri. Dikatakan palukka ini. Subhanallah. Kalau anak kamu mencuri, dalam syariat tidak diperintahkan kamu katakan kamu pencuri, tapi kamu pukul dia fisik, karena ucapan itu berbahaya, doa kamu berbahaya, ucapan kamu berbahaya. Coba kasus tentang seorang imam ulama bahasa, ya ulama ini ya, ketika dia kecil dia mengikat seekor burung. Dia ikat kakinya, kemudian dia suruh terbang. Kemudian burung ini terbang, dia tarik, patah kakinya. Melihat kejadian ini, sang ibu marah. Harusnya kan anak seperti dipukul saja. Sang ibu berkata, karena kamu telah mematahkan burung, kaki burung ini, semoga Allah mematahkan kakimu. Lihat doanya ibu ya. Semoga Allah mematahkan kakimu. Pada ini ulama dia. Anaknya baik, anaknya soleh. Beranjak dewasa menjadi ulama. Ulama yang terpandang di kalangan ulama. Ketika dia beranjak dewasa, kakinya patah. Bukan karena dosa dan maksiat yang dia lakukan. Dia orang soleh. Tapi karena apa? Jawab. Karena doa orang tua. Betapa banyak sang anak ketika pulang penerimaan lapor. Abah, ummi, terima mak laporku. Masya Allah, ringkin berapa kina? Ringkin satu dari belakang. Mudahnya sang bapak berkata, bodoh mentong kau kau. Bodoh betul anak. Ketika anak melakukan sebuah kesalahan apa saja, lisan dijaga, karena ucapan itu adalah sebuah doa. Lebih bagus anak itu dipukul, pukul, daripada berupa ucapan. Ini harus dipahami. La tad'u ala anfusikum wala auladukum. Jangan doakan anak kalian dengan doa-doa kejelekan, ya. Itu diperhatikan orang tua ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan kita tentang masalah pengaruh orang tua terhadap anak. Pengaruh orang tua terhadap anak. Pengaruh orang tua terhadap anak. Poin yang pertama. Orang tua itu adalah cermin bagi anaknya. Orang tua itu adalah cermin bagi anaknya. Seorang anak yang sering melihat orang tuanya sholat di masjid, itu beda dengan seorang anak yang melihat orang tuanya terus sholat di rumah. Itu beda pasti. Seorang anak yang sering melihat orang tuanya rajin bersedekah dengan seorang anak yang tidak pernah melihat orang tuanya bersedekah, itu beda pasti. Pasti terjadi perbedaan. Seorang anak yang melihat orang tuanya sering berdoa, sering istighfar, meminta ampun kepada Allah, itu beda dengan seorang anak yang terus melihat orang tuanya HP terus. Itu beda, pasti beda. seorang anak yang melihat orang tuanya tidak pernah merokok, itu beda dengan seorang anak yang sering melihat bapak orang tuanya itu merokok. Orang tua itu adalah sebuah cermin, sebuah cermin dan panutan bagi anaknya. Dia adalah sebuah cermin dari apa yang dia lihat. Maka itu kewajiban dalam sebuah rumah tangga, kamar orang tua harus punya pintu untuk dikunci, ada hijab, karena jangan sampai anak melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat. Karena orang tua itu adalah sebuah cermin dan panutan. Ingat, hai orang tua, kamu punya pengaruh terhadap anak. Ingat, kamu punya pengaruh terhadap anak. Apa yang kamu lakukan itu akan dilihat oleh anak. Apa yang kamu perbuat itu akan masuk di benaknya, dan dia akan lihat itu adalah sesuatu yang baik. Kalau seorang bapak nontonnya, sukanya nonton film India, dengarnya musik terus, maka sang anak dalam pikirannya, ini halal ya, ini baik ya, ini bagus, karena bapakku. Coba tanya seorang anak yang lihat bapaknya merokok, minum khamar, mampu tidak dia mengatakan itu haram sebelum diajarkan? Dia akan melihat itu bisa, itu halal, itu boleh. Waspada orang tua, jika engkau tidak bisa menjadi cermin bagi orang tua, waspada akan timbul sebuah dosa besar yang disebutkan di dalam hadis tentang siksaan orang-orang yang melarang dari sesuatu kemudian dia mengerjakannya. Nah, pergi ke sholat, adzan nih, pergi ke masjid, baru dia tidak sholat. Kena dia di situ pasti. Coba lihat hukumannya. Yuja'u birrajul yaumal qiyamah, akan didatangkan seorang laki-laki pada hari kiamat, fayulqa finnar, dibuang ke neraka, fatandaliku aknabuhu finnar, terhambur semua isi perutnya. Kenapa bisa terhambur? Kan digiling nih. Digiling. Pernah gilingan kan? Iya, kalau daging dimasukkan di gilingan itu jadi apa? Digiling dia. Kata Rasulullah, kepada ini, siapa ini? Itu betul-betul kasihan sekali. Ini orang-orang yang suka memerintahkan ini, lakukan ini, padahal dia yang pertama dia melarang sebuah perbuatan, sedangkan dia adalah orang yang pertama mengerjakannya. Nah, jangan kau suka berbohong, nah, baru dia suka bohongi istrinya. Nah, ndak boleh main HP, baru dia main HP. Nah, ndak boleh main game, padahal tolongnya main game. Wala tanhan khuluqin wa ta'ti mislah, ay orang tua. Jangan sekali-kali kau mencoba melarang anakmu ketika perbuatan itu kamu lakukan. Lebih bagus jangan kamu larang. Kalau kamu suka melakukan, bahaya itu bahaya. Nak pergi ke sholat, baru kamu tidak sholat. Nak, jangan kau merokok, nak, ingat kau. Pesannya bapak, jangan kau sekali-kali merokok. Baru dia jago rokok. Nak, jangan kau begini, baru dia melakukan hal ini. Jangan kau berbohong, baru dia berbohong. Hati-hati, waspada. Kamu adalah sebuah cermin dan panutan. Ini yang pertama. Ya? Yang kedua, hai orang tua, Jangan sekali-kali kamu melakukan semua dosa, pelanggaran, kemaksiatan dan kamu anggap remeh perbuatan itu yang memberikan pengaruh kepada anakmu. Kamu mencuri, anakmu di sekolah dikatakan, anaknya pencuri. Kamu merampok, kamu minum khamar, anakmu di sekolah dikatakan, bapakmu tukang mabuk, bapakmu peminum khamar, bapakmu preman, bapakmu pezina. Kira-kira bagaimana? Gara-gara kamu, anakmu dilecehkan. Begitu besarnya dosa yang kamu tanggung. Ingat, hati-hati. Jangan sampai kamu melakukan sebuah dosa yang rusak anak kamu. Bapakmu pencuri, bapakmu pezina. Ya, begini dan begini. Ya, jangan kau melakukan sebuah dosa yang pengaruhnya itu pada anak kamu. Ya, hati-hati. Kemudian yang berikutnya, anak itu, orang tua itu pengaruh terhadap anaknya. Ada kalanya seorang anak baik, berubah, soleh, baik karena orang tua itu sendiri. Ada kalanya seorang anak menjadi pendendam. Seorang anak itu benci terhadap orang tuanya. Tidak senang dengan orang tuanya. Tidak betah di rumahnya. Karena tidak adanya kasih sayang terhadap seorang anak. Apalagi di zaman-zaman sekarang ini. Banyaknya orang tua lebih sayang terhadap HP-nya dibanding terhadap anaknya. Ada kalanya orang tua ketika HP-nya jatuh sampai dia cium HP itu. Jangan sampai rusak. Ketika anaknya jatuh tidak pernah dia cium. Ini terjadi. Anak itu butuh kasih sayang. Anak itu butuh pelukan. Anak itu butuh ciuman dari orang tuanya. Maka itu Rasulullah bertanya, Rasulullah qabbala Rasul Al-Hasan bin Ali. Suatu ketika Rasulullah mencium cucunya Hasan bin Ali. Dan di sisi Hasan itu ada seorang yang bernama Aqra bin Habis At-Tamimi. Aqra ini heran, Rasulullah mencium anak kecil. Dia heran. Dia berkata kepada Rasulullah, innali ashratun minal walad. Ya Rasulullah, saya punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan. Saya tidak pernah mencium satupun dari anak saya. Fanadhara ilaihi Rasulullah. Maka Rasulullah pun menolehnya dan berkata, malam yarham la yurham. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak dirahmati. Khawatir ke orang tua. Kalau kita tidak pernah menampakkan cinta dan kasih sayang terhadap anak, kita tidak pernah peluk dia, kita tidak pernah gendong dia, kita tidak pernah cium dia. Ingat ke hadis ini. Siapa yang tidak merahmati, maka dia tidak dirahmati. Pikir ki, ketika kita tua, anak tak tidak pernah jenguk ki, mungkin karena ini nantinya. Anak tak tidak pernah gendong ki, anak tak tidak pernah cium ki, dia peluk ki, dia rawat ki, karena sejak kecil adanya penyakit ini, tidak menyayangi seorang anak. Maka itu Ibnu Taimiyah berkata, Hai orang tua, jangan engkau menyalahkan anak-anak kamu ketika dia menjadi anak-anak durhaka. Jangan langsung kamu salahkan anak durhaka kamu. Sebelum engkau menyalahkan dirimu, bisa jadi, kata Ibnu Taimiyah, anak kamu durhaka disebabkan karena dulunya kamu orang tua yang durhaka. Ini hadisnya. Malam yarham la yurham. Jadi kita cermin dan panutan anak kita ranking 1 dari belakang tetap dicium, dipeluk, digendong. Nampakkan kasih sayang, cinta. Ya, ingat, kita orang tua itu bukan polisi. Ya, yang mencari-cari kesalahan, di mana kesalahan anak, hukum. Cari kesalahan anak, hukum. Cari kesalahan anak, hukum. Orang tua itu bukan polisi. Tapi orang tua itu adalah suatu dokter. Dia dokter. Dia ingin mengobati. Mana penyakit anaknya yang butuh diobati, bukan menghukum. Orang tua itu bukan menghukum, tapi mengobati. Orang tua itu tugasnya bukan menghukum. Orang tua itu tugasnya mengobati. Dia ingin obati anaknya, ya, bukan menghukumi. Kemudian berikutnya, pengaruh orang tua terhadap anaknya. Hendaknya orang tua itu bersikap adil terhadap anak-anaknya. Itu pengaruh, pengaruh besar. Ada kalanya seorang anak menjadi nakal karena tidak adanya keadilan dari orang tua. Mentang-mentang saya kodong, kulitku hitam, tidak disayang kak. Pada satu bapa aja, satu ibu. Mentang-mentang saya pendek, saudaraku semua tinggi-tinggi, saya dia anak tirikan, pada saya anak kandungnya. Ini pengaruh, ya, pengaruh. Al-adil bainal aulad, harus adil. Harus adil di antara anak-anak. Kalau semua melanggar dihukum. Kalau semua berhak dapat hadiah. Diberikan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang bahaya tidak bersikap adil di antara anak-anak. Kata Rasulullah, "I'dilu baina auladikum." Bersikap adillah di antara anak-anak kalian. Bersikap adil ini bukan harus menuntut harus sama semua. Bersikap adil disesuaikan dengan kondisi umur dan keadaan setiap anak. Tidak mungkin satu kakaknya kelas SMA kelas 3 dan satu TK ketika melanggar sama-sama hukumannya sama. Ini bukan adil namanya. Bukan keadilan dalam memberikan hukum. Harus beda hukumannya. Jadi orang tua itu adalah cermin. Dia harus bersikap adil. Ya, keadilan. Orang tua tidak adil ketika dalam warisan laki-laki sama dengan perempuan. Itu bukan keadilan. Padahal kalau dilihat sama. Dapat 50-50. Itu bukan keadilan. Keadilan itu ditempatkan pada tempatnya. Ya. Ini perhatikan orang tua. Banyak orang tua itu rusak karena ketidakadilan. Tidak adanya keadilan pada diri orang tuanya. Yang berikutnya, poin berikutnya. Orang tua itu adalah cermin dan pengaruh terhadap anaknya. Jangan engkau mengajar salah terhadap anakmu. Contoh, mengajar salah. menanamkan rasa takut dan menghilangkan keberanian pada anak. Ini adalah sebuah kesalahan dan ini adalah pengaruh dari orang tua terhadap anak, sehingga anaknya sampai kuliah penakut terus. Kenapa? Karena pengaruh orang tua sejak anaknya masih kecil. Sejak kecil anaknya dipengaruhi. Ya setan, makan ini anakku, kalau tidak mau makan. Orang gila. Ya, anu ini ambil ki. Ini jin. Ambil kini. Anu ki anakku begini, awas kau ada popo, cepat kau tidur. Ada kuntilanak, ada begini. Ini terus dibuat besar oleh anaknya sampai kuliah, sampai ini. Karena adanya pengaruh dari sang ayah. Ini kamu akan ditanya kelak dari kemudian. Kamu telah merusak tauhidnya. Kamu telah menanamkan rasa takut kepada selain Allah. Kamu telah tanamkan kesalahan ini pada anak kamu. Kamu berikan rasa takut kepada selain Allah. Ini adalah sebuah kesalahan. Harus diubah. Ingat. Jangan sekali-kali kamu tanamkan kepada anak kamu rasa takut kepada manusia. Tanamkan rasa takut kepada Allah. Kalau anakmu mencuri, kamu dapat. Katakan, nak, takut kepada Allah. Jangan katakan, polisi, tangkap mini. Ambil mi. Ketika anakmu, ya, disuruh tidur siang, keluar main. Kamu katakan, Pak Kumis, orang gila, ambil mini saja kalau keluar. Kamu tidak tanamkan, nak, takut ki nak. Kalau bapak suruh tidur, kamu keluar, takut ki kepada Allah. Dia akan ingat di mana dia berada. Dan ini cara para sahabat tidak pernah menanamkan. Maka itu wajar anak-anak kita banyak-banyak yang muncul generasi-generasi penakut gara-gara ini. Seringnya memberikan rasa takut ya kepada anak-anaknya. Dan ini sebuah kesalahan bagi orang tua. Ini pengaruh. Ya, pengaruh terhadap anak. Tidak boleh suka diberikan rasa takut. Ya. Kalau mau diberikan rasa takut, maka berikan rasa takut kepada Allah. Kemudian yang berikutnya, dari pengaruh orang tua terhadap anaknya. Ingat, hai para suami, ingat, ayuhal ab, hai para bapak, jangan engkau rusak anak kamu. Anak kamu rusak akhlaknya, rusak karakternya, psikolognya rusak, rusak segalanya gara-gara kamu. Di antaranya, ketika engkau memarahi istri kamu di hadapan anak-anak kamu, itu merusak. Kamu cermin. Kalau kamu ingin marahi istri kamu, ajak ke kamar, sampaikan. Jangan sampai didengar orang. Jangan sampai didengar oleh anak. Jangan sampai anakmu semua itu ada di ruang tamu. Kamu marahi istri kamu. Kamu palukka ya. Kamu itu begini. Kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini, kamu itu begini. Sehingga sana, umiku, suka mencuri paliknya. Umiku suka mencuri uangnya bapak. Pergi ke sekolah, dia lapor semuanya. Umiku, dimarahi kiabaku. Karena suka mencuri. Lihat pengaruh rusak anak itu. apapun yang dilakukan kesalahan oleh istri kamu, jangan diperdengarkan. Apalagi memang sengaja curhat kepada anak. Tidak boleh curhat kepada anak berkaitan dengan umminya. Ummimu itu tidak pintar masak, menyesalkah, menyesal itu bapak menikah dengan ummimu. Dipasah-pas saja dulu. Tidak boleh menggosip ibu di hadapan anak-anaknya. Menjelek-jelekkan ibu di hadapan anak-anaknya. Ini merusak karakter seorang anak. Kalau istrimu melakukan kesalahan, jangan keraskan suaramu didengar oleh anakmu. Karena itu pengaruh ya. Anak itu pengaruh. Ya, anak itu pengaruh sekali. Bagaimana perasaan istrimu ketika didengar oleh anak-anakmu? Ya, dituduh mencuri. Ya, begini dan begini, begini dan begini, begini dan begini. Begitu juga seorang ibu. Jangan kamu rusak anakmu dengan menghinakan suamimu di hadapan anak-anakmu. Suamimu itu adalah raja dan pemimpin. Kalau kamu akan suruh suamimu, jangan perdengarkan kepada anak-anakmu. Itu pun kalau kamu perdengarkan, gunakan dengan cara yang paling halus dan lembut. Jangan kamu berteriak ketika kamu menyuruh suamimu sehingga didengar oleh anak-anak. Abah menyambut sekarang. Satu. Saya hitung sampai tiga ya. Menyambut. Abah cuci piring. Abah menjemur. Abah bersihkan pekarangan. Abah bikin teh. Didengar semua anak. Anak berkata, bos ini umiku komandan. Rusaklah pemikiran seorang anak. Ini ditegur, tidak boleh. Kalian cermin. Pengaruh. Orang tua itu punya pengaruh terhadap anaknya. Ya. Orang tua itu punya pengaruh terhadap anaknya. Jangan rusak. Berikutnya, orang tua itu pengaruh terhadap anaknya. Orang tua itu pengaruh terhadap anaknya. Mencegah itu jauh lebih baik daripada terjadi. Sedia payung sebelum hujan. Kalau bukan kalian, siapa lagi? Orang tua itu harus mencegah dalam segala sisi sebelum itu terjadi. Dan syariat itu telah mengajarkan untuk mencegah sebelum terjadi. Ingat ke orang tua. Jangan nanti terjadi baru katakan, kenapa tidak dulu begini dia menyesalku. Kenapa begini? Kenapa begini? Kamu harus mencegah sebelum terjadi. Yang tanya, aturan agama. Anak-anak itu aturannya, kalau sudah masuk usia-usia mengenal aurat, 7 tahun, 10 tahun, jangan dikasih tempat tidur sama antara laki-laki dan perempuan. Didik memang mi. Didik. Anak-anak itu kalau sudah usia-usia 10 tahun, jangan mulai tidur dengan abi dan umminya. Didik memang mi. Ajar memang mi. Karena itu syariat yang menyuruh kamu seperti itu. Banyak-banyak terjadi. Ya, terjadinya perselingkuhan antara saudara dan saudari. Karena orang tua yang terlalu cuek dalam masalah ini. Seakan-akan menganggap hal yang mustahil. Masa kakak beradik? Ah, masa? Ya mungkin. Syaitan itu tidak tidur di saat kamu tidur. Syaitan tidak pernah istirahat. Dia melakukan hal satu. Pisah. Sendirikan kamar laki-laki, sendirikan kamar perempuan. Sendirikan. Mencegah itu jauh lebih baik. Agama mengajarkan fariku bainahum fil madaji. Pisahkan memang. Jangan diri anak kamu mandi sama-sama antara laki-laki dan perempuan. Ayo mandi sama-sama, kamu diam-diam. Iya, mandi muka sama-sama kakakmu. Mandi muka sama-sama. Ini kau mengajarkan salah ini. Kau melakukan sebuah dosa pelanggaran besar dalam syariat. Kamu menjerumuskan dan kau melakukan sebuah dosa yang besar. Kamu harus didik. Mencegah. Wa farriqu bainahum fil madaji. Bisa anak-anak kamu. Ya. Di tempat-tempat tidur mereka. Bisa. Ini syariat yang mengajarkan semuanya. Kemudian juga orang tua harus pintar-pintar mencarikan teman, mencarikan anaknya teman-teman yang baik. Di antara bentuk mencarikan teman yang baik, mencarikan sekolah yang baik. Saya ingin carikan anak saya teman yang baik, tapi cari suka di sekolah yang tidak baik. Cara mencarikan teman yang baik untuk anak adalah dicarikan sekolah yang baik. Karena salah satu mencarikan sekolah yang baik, berarti dia akan berteman dengan teman-teman yang baik. Sama ketika Umar bin Khattab ditanya, "Ya Umar, apa hak seorang anak yang wajib ditunaikan?" Kata Umar, "Carikan ibu yang baik." Itu hak anak. Mencarikan ibu yang baik. Termasuk dari hak seorang anak dicarikan ibu yang baik. Banyak anak-anak itu rusak karena teman yang salah. Ya. Banyak anak-anak itu rusak karena teman yang salah. Maka itu carilah, carikan teman anak kita, teman-teman yang baik. Bapak-bapak yang dirahmati dan berkati Allah subhanahu wa ta'ala. Anak itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Ingat ke poin terakhir. Anak itu adalah sebuah pertanggungjawaban. Kamu akan ditanya di hari kemudian. Yang ditanya itu anak kamu, bukan anak orang lain. Kamu akan ditanya nanti, kenapa anakmu tidak sholat? Kamu ditanya. Kenapa anak kamu mencuri? Kamu akan ditanya. Kenapa anak kamu belum menikah? Kamu akan ditanya. Kenapa anak kamu mencuri di sekolah? Kamu akan ditanya. Kenapa anak kamu menjadi peminta-minta di sekolah? Kamu akan ditanya. Dan kamu tidak akan ditanya tentang anak orang lain. Maka itu tugas orang tua, fokus kepada anak sendiri. Jangan fokus kepada anak orang lain. Karena banyak begitu orang tua. Dia suka mencampuri anak orang lain, sedangkan anak sendiri dia tidak paham. Dia suka menggosip, menggibah anak orang lain, sedangkan anak sendiri dia tidak perhatikan. Yang kamu akan ditanya itu anak sendiri. Yang diminta pertanggungjawaban adalah anak sendiri, bukan anak orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Kamu akan ditanya tentang anak kamu itu sendiri. Tip terakhir sebagai penutup, bagaimana kiat-kiat kita bagi orang tua di zaman-zaman sekarang ini, ya, bagaimana memperlakukan anak-anak kita yang berada di zaman-zaman seperti ini. Ingat, orang tua, dari awal saya sampaikan, ketika Anda berhasil dalam mendidik anak Anda di zaman sekarang ini, jauh pahalanya lebih besar ketika kalian berhasil, karena besar tantangannya dibanding orang-orang sebelum kita yang berhasil, karena tantangannya besar sekali. Kiat-kiat memperlakukan anak kita, ya, hendaknya orang tua itu memahami bahwa dia itu anaknya yang harus dia memperhatikan. Jangan sampai anak orang lain yang kita perhatikan, anak sendiri kita tidak perhatikan. Jangan sampai anak orang lain yang kita sayang, anak sendiri kita tidak sayang. Ingat, orang tua, anak itu selalu membutuhkan untuk dihargai dari hasil usahanya. Selalu butuh dihargai. Ingat, orang tua, bukan hanya anak yang ringking yang butuh dapat hadiah. Anak yang tidak ringking pun juga butuh dapat hadiah. Minimal doa dan kasih sayang. Jam kau masuk rumah, yang tidak apa kau ringking, jam kau masuk. Dia butuh. Dia butuh dihargai. Mungkin itulah. Itulah usahanya. Karena ingat, anak-anak itu di usia SD, yang paling dia butuhkan kebahagiaan, bukan yang dia butuhkan ringking. Dia butuh kebahagiaan itu, kebahagiaan. Kebahagiaan dia butuh. Bukan hanya sekedar ringkingnya, paling pintarnya. Bukan dibutuhkan kepintaran sebenarnya. Tapi dibutuhkan bagaimana seorang anak itu dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Ya, hendaknya orang tua selalu menghargailah apapun dari usaha seorang anak. Jangan suka membentak anak, memaki anak, merendahkan anak, memojokkan di hadapan teman-temannya, membuka aibnya. Ya. Kisah Rasulullah dengan Ibnu Abbas menunjukkan kepada kita, ketika seorang anak melakukan kesalahan, itu jangan terfokuskan pada kesalahannya, tapi terfokuskan bagaimana solusi. Solusinya. Solusi. Kalau ada anak mencuri, jangan fokuskan pada mencurinya. Carikan solusi. Mungkin ini karena saya tidak pernah berikan uang jajan sehingga dia mencuri. Ini mungkin solusinya. Atau karena saya biasakan. Anak itu ketika melakukan kesalahan dalam metode Rasulullah, bukan diperbesar kesalahannya, tapi yang butuh diperbesar bagaimana solusi anak ini. Apa solusinya? Ya, berikan solusi caranya menyelesaikan masalah tersebut. Yang jelas, bapak-bapak dan ibu-ibu, banyak-banyak doakan saja anak tak. Ya, hidayah itu di tangan Allah. Ketika ada seorang guru yang berkata, "Pak, Bu, kasih pindah mi anak tak. Ndak sanggup mi kudidik. Anak tak ini ndak bisa mi, tidak ada mi harapan." Katakan, masih ada harapan. Setiap sekolah menegaskan tidak ada lagi harapan untuk anakmu. Katakan masih ada harapan. Apa itu? Doa. Karena sudah menjadi ketentuan tidak selamanya anak itu adalah sebuah harapan. Dia bisa menjadi ujian dan juga bisa menjadi harapan bagi orang tuanya. Ya, mudah-mudahan hal ini bisa memberikan manfaat dan teguran bagi kita seluruhnya. Ya, bisa mendapatkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, Jadi kalau ada pertanyaan dari sidang jamaah silahkan. Ya silahkan. Dalam syariat memukul anak itu adalah hal yang dibolehkan ketika seorang anak itu melakukan sebuah pelanggaran yang besar. Mudah-mudahan dengan pukulan itu dia bisa berubah. Tapi ketika orang tua atau anak, orang tua atau guru, ketika dia menghukum fisik anaknya, dia harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Satu, tidak semua orang bisa menghukum fisik anaknya atau anak orang lain. Kita sebagai guru jangan asal memukul, karena tidak semua orang itu bisa memukul anak. Ya, tidak semua. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika kita memukul seorang anak, itu tujuan kita agar anak ini bisa berubah. Ada pengaruh dari pukulan itu. Tapi kalau anak ini kita lihat tidak ada pengaruh dari pukulan itu, bahkan mungkin dengan diberikan hadiah dia lebih pengaruh daripada pukulan, maka hindarkan pukulan. Karena ada kali seorang anak ketika dipukul dia tambah menjadi, maka jangan pukulan. Tidak ada manfaat dari pukulan itu. Tidak ada manfaat dari kita pukul. Mungkin ada kalanya anak yang nakal, mungkin dengan diberikan hadiah permen itu mungkin dia bisa berubah. Jadi seorang guru, orang tua bisa melihat sendiri, dia bisa membaca. Maka itu syarat yang ketiga, menghukum itu dengan pukulan itu nanti setelah melalui proses, melalui sebuah proses, jangan langsung dipukul. Dia baca dulu baik-baik, anak ini kira-kira bagaimana, wataknya bagaimana. Orang tuanya tidak marah jika baik dia orang tuanya, komplain tidak orang tuanya kalau saya pukul. Dia harus baca semuanya. Ya, yang jelas memukul itu jadikan solusi yang terakhir dalam menghukum. Itu pun ketika dipukul jangan pada wajahnya, jangan pada tempat-tempat, area-area yang bisa menyebabkan anak itu menjadi cacat. Ya, bisa menyebabkan anak itu menjadi cacat. Maka tidak ada masalah dipukul, tapi dilihat aturan-aturan dalam Islam. Jadi, ada pertanyaan lain? Silahkan, kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, saya tutup. Dipaham ya, masya Allah, mudah selalu bisa memberikan manfaat, tambahan ilmu bagi kita seluruhnya, bisa memberatkan amalan timbangan kita, mengikhlaskan niat kita, ya, bisa bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan saya ucapkan kepada seluruh panitia, jazakumullah khairan jaza, mudah-mudahan kalian menjadi sebab dari sebab-sebab kebaikan. Ya, Rasulullah mengingatkan bahwa ada tiga orang masuk ke dalam surga karena satu anak panah. Begitu hebatnya. Masuk tiga orang ini masuk ke dalam surga hanya satu anak panah. Padahal harusnya kan satu anak panah satu orang. Tapi satu anak panah untuk tiga orang. Siapakah mereka? Yang pertama yang membuat panah tersebut, anak panah tersebut. Yang kedua yang menyiapkan. Yang ketiga yang melemparkannya. Semua masuk surga. Mudah-mudahan apa yang dilakukan panitia pada siang hari ini, mulai menyiapkan makanannya, menyiapkan minumannya, menyiapkan fasilitasnya, menjadi sebab-sebab kebaikan baginya. Begitu banyak yang hadir, begitu banyak mengambil manfaat dari ini, begitu banyak pahala yang dia akan raih, menjadi sebab dari sebab-sebab kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan? Iya, silakan, tinggal diubah saya namanya. Tidak perlu di acara-acara ketika mengubah nama. Kita pulang langsung nak saya ubah nama tanah di. Ya sudah ubah. Tidak ada masalah.